السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, fi hadhil laylah naltaqi maratan ukhra. Kita bertemu kembali di malam ini yang sekian kalinya dalam ta'lim al-lughah al-arabiyah, yaitu dalam pembelajaran bahasa Arab yang kita cintai. Pada pertemuan yang lalu, fil usbil madhi, wasalna ila tadrib thamin, di latihan atau tamrin thamin, di latihan ke-8, minas safha 147, itu 147, min mujallad thalis, jilid yang ketiga, kitab durusul lughah. Kita lanjutkan insyaAllah malam ini, yaitu tamrin thamin, latihan ke-8. Nah, ini perhatikan di antara kata yang bermakna syartiyah, yaitu syarat itu lau. Bagaimana penggunaan kata lau ini? Lau ini syartiyah, akan tapi la tajzim, dia tidak menjazamkan. Kita sudah pernah membahas sedikit beberapa huruf syartiyah atau asma syartiyah, yaitu menjazamkan dua fi'il, yaitu fi'il syarat dan jawab syarat. Nah, itu sudah disinggung beberapa pertemuan yang lalu. Nah, sekarang di sini pengarang mencoba untuk mengajarkan kepada kita penggunaan kata lau. Lau ini bisa diletakkan di awal dan bisa diletakkan di tengah-tengah. Contoh, lau jikta amsi, lau jikta amsi la akramtuka, lau jikta amsi la akramtuka, kalau seandainya kau datang kemarin, saya akan muliakan kamu. Nah, itu lau letak di awal. Bisa juga letak di tengah-tengah di sini. Ini perhatikan di sini syartiyah. Nah, jika letak di tengah-tengah, jawab syaratnya itu sudah dapat dimaklumi, yaitu letaknya di awal. Yaitu jawab syaratnya mahdhuf, yufassiruhu, ditafsirkan ma qablahu, yaitu sebelumnya. Ya. Sebagaimana ayat ini contoh, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ya, walau karihal kafirun. Ay, walau karihal kafiruna fallahu mutimmu nurihi. Nah, jadi jawabnya sudah maklum, itu mahdhuf karena letak sudah dijelaskan di awal, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ai walau karihal kafiruna fallahu mutimmu nurihi. Baik, coba silakan dibaca kalimat ini dan kita akan coba kembangkannya, takbir yang ini, ya, supaya sedikit banyak kita mengetahui penggunaan kata lau di sini. Tafadhal seihsannya. Baik, masyaallah, jazakumullah khair Ustaz. Kita berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV, dan kami ralat pelajaran yang kita bahas, pelajaran ke-17 ya, pelajaran ke-17 di jilid yang ketiga. Anda bisa membuka di halaman 147, latihan yang ke-9 ya, latihan yang ke-9, ta'ammal al-amtsilah latiyah li wal lau, kalimat lau. Silakan di 0218236543, baik pendengar ikhwan dan akhwat. Kita terima untuk satu penelpon yang pertama. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Umu Abdillah di Solo. Ya, baik. Ahlan. Barakallahu fiki Umu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Ustaz. Baik, تفضل يا أم عبد الله, اقرأي مثال أول. Contoh yang pertama, ta'amil amsilatar adiyata walau. Li lau, li walau ya. Li walau. Li walau. Ta'ammalil amsilatal atiyata li walau. Ya. Ta'ammalil amsilatal atiyata li walau. Ya, apa artinya? Nah, perhatikan ya. Berikut. Contoh-contoh berikut. Amsilah itu dalam bentuk jamak daripada kata misal ya. Perhatikan contoh-contoh berikut untuk kata ya. Perhatikan contoh-contoh berikut untuk kata walau. Walau ya, untuk kata walau. Ya. Jadi awal. Iya. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Iya, wallahu mutimmu nurihi. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Iya. Apa artinya itu? Dan Allah menyempurnakan cahayanya meskipun ya. Orang kafir benci. Iya, meskipun orang kafir benci. Iya. Taib, itu terjemahan bahasa kita ya. Ya. Bisa berikan contoh yang lain yang apa senada ini bisa digunakan apa di awalnya fi jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Di sini kan diawalkan jumlah ismiyah ya. Wallahu mutimmu nur. Wallah, Allah itu mubtada, lafzul jalalah mubtada, mutimmu itu khabar ya. Jadi tidak tidak harus jumlah ismiyah ya. Boleh juga jumlah fi'liyah. Sebagaimana di sini juga di nomor-nomor selanjutnya itu ya, di situ apa? Jumlah fi'liyah itu ya. Jadi ini juga ditampilkan supaya yang menuntut ilmu ini paham tahu bahwa tidak harus itu apa? Diawali jumlah fi'liyah. Ya, bisa juga jumlah fi ismiyah sebagaimana di sini contohkan wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun ya. Nah coba apa bisa di ini berikan contoh saya naik sepeda sekalipun hujan turun. Ya. Sepeda. Saya naik sepeda. Saya. Rok itu. Coba bikin jumlah ismiyah apa sebagaimana contoh ana, yang di awal ini. Rok iba. Nah. Ana rok iba. Darajat. Ana. Ana. Rakibun. Ya, rakibun. Rakibun itu isim fa'il ya. Rakabayar kabu isim fa'ilnya rakib. Sebagaimana di sini atam afan. Dengarkan dulu ya. Nah, di sini atamma yutimmu atamma yutimmu af'ala yufil if'alan. Jadi atamma yutimmu itmaman isim fa'ilnya mutimmun. Iya. Jadi kita berusaha untuk mencoba mencontoh kalimat ini, yaitu kebetulan ini Al-Quran ya, ya uslub Al-Quran. Ya, jadi ana rakibun, ya. Ana rakibud darrajata. Oleh rakibun ad-darrajata, darrajata itu sebagai maf'ul atau dia idhafah sebagaimana di sini. Ya, wallahu mutimmu nurihi. Ana rakibud darrajati. Jadi maf'ul bihnya maf'ul berkata mutim ya itu mutim itu nur. Jadi ini termasuk isim fa'il, isim fa'il ya'mal ka'amal fi'li. Isim fa'il beramal seperti amal fi'ilnya. Ya kalau kita kembali kepada fi'il wallahu yutimmu nurahu. Wallahu yutimmu nurahu. Nurahu itu sebagai maf'ul bih ya. Maka kemudian di sini digunakan bentuk isim fa'il. Isim fa'il. Ya. Jadi mutim. Maknanya tidak berubah ya. Maknanya tidak berubah. Karena isim fa'il itu zamannya zaman hal. Zamannya zaman hal. Yaitu al-an. Jadi sama seperti zaman fi'il mudhari. Jadi wallahu mutimmu nurihi. Di sini kebetulan maf'ulnya diidhafakan. Ya. Kalau kita bikin apa dengan uslub lain, kebetulan ini Quran enggak boleh kita ubah ya, tapi kalau kita jadikan dengan bahasa kita, wallahu mutimmun nurahu, itu boleh. Wallahu mutimmun nurahu. Ya, jadi nur itu bagi apa? Maf'ul bih. Nah, kalau di sini nurinya sudah jadi mudhaf ilaih. Maka tadi saya ana rakibun ad-darrajata. Ana rakibun ad-darrajata. Kalau dibaca langsung ana rakibud darrajata atau ana rakibud darrajati. Paham ini? Ya, Ustaz. Ya. Nah, coba kembali tadi kalimatnya saya mengendarai atau saya naik sepeda sekalipun hujan turun. Ana rakibud darrajata. Iya. Walau nu motor menuju motor. Walau nazal al matar. Walau nazal al matar. Iya, walau nazal al matar, sekalipun hujan telah turun. Iya. Jadi ana rakibud darrajata atau ana rakibud darrajati walau nazal al matar. Iya, walaupun hujan telah turun. Nah, ini bisa contoh lain? Ana zahaba madrasata. Ana zahaba, bagaimana ana zahaba? Zahaba itu kan zahibun. Ana zahibul, ana zahibul madrasata. Gimana zahibun madrasata? Perhatikan, ini zahaba itu adalah fi'il lazim. Fi'il lazim, tidak ada objeknya. Zahabi. Tidak ada maf'ul bih. Kemudian yang kedua, kata zahaba, fi'il zahaba itu butuh kata ila. Zahaba ila. Ya. Berbeda kalau tadi apa? Rakib. Kalau rakiba yarkabu itu butuh objek. Maf'ul bih. Saya mengendarai. Yang dikendarai apa? Itulah objeknya. Ana arkabud darrajata. Kalau zahaba, yadhabu, itu tidak ada objek. Jadi ana zahibun ilal madrasati atau ilal ma'hadi atau ilal suqi. Walau nazal matar. Baik, walau nazal matar. Ana zahibun ilal madrasati. Ana zahibun ilal madrasati masyian. Ya. Masyian, berjalan kaki. Ya. Walau nazal al matar. Taib, jayid. Masya Allah. Ahsan, barakallah fiqh. Barakallah fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jazakallah khair Mu'abdillah di Solo. Alhamdulillah satu nomor telah dijawab ya, dan diberikan contoh juga ya di latihan ke-9 bagi para pendengar dan pemirsa yang mungkin baru bergabung, halaman 147. Baik, kita lanjutkan pembahasan jilid ketiga di latihan 9 halaman 147. Silakan bagi Anda yang ingin ikut berinteraksi di 0218236543. Iya, di belakang Mu'abdillah kami terima kembali di 0218236543. Baik pendengar ikhwan dan akhwat, tafadhol. Baik, halo. Iya, silakan sudah masuk. Halo, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana? Saya dari Bondowoso. Ya. Dari Bondowoso, ahlan Pak. Dengan siapa di mana Pak? Dengan siapa? Ini saya tanya. Bapak siapa namanya? Barangkali benar. Oh, baik. Langsung. Ya, Iman Rim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama. Minas sama'i wal ard. Iya. Masya Allah. Betul. Ayat Al-Quran. Iya, betul. Iya. Itu contoh lau yang letak di awal. Tadi di awal sudah saya katakan, terkadang lau bisa diletakkan di awal dan bisa letaknya di tengah-tengah seperti ini. Nah, di sini diberikan contoh menggunakan bagaimana menggunakan kata lau letaknya di awal. Iya. Tadi bagus. Walau anna ahlal qura'aman wattaqau. Itu syartiyah, tetap syartiyah. Mana jawabnya? La fatahna. La fatahna. Jadi syaratnya Allah bukakan apa? Barakah dari pintu langit dan bumi kalau penduduk itu apa? Beriman. Amanu wattaqau, beriman dan beramal soleh, bertakwa. Nah, kalau tidak beriman dan tidak bertakwa, Allah tidak akan bukakan pintu berkah di langit dan bumi seluas-luasnya. Ya. Nah, ini bagus. Ya, betul. Banyak ya. Contoh-contoh yang seperti ini. Ya. Ada contoh lain, Pak? Mungkin yang mau disampaikan. Ya, ya, terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khairan. Masya Allah. Ya, itu. Ya, coba diamatin ya. Coba diamatin di ayat atau di hadis ya. Ya, saya teringat hadis ya. Lebih kurangnya nanti bisa rujuk kali. Lau ta'lamuna ma a'lamu labakaitum qalilan wala dhahiktum katsiran, kata Rasulullah. Sebaliknya. Iya, hadis ya. Labakaitum katsiran. Labakaitum la dhahiktum qalilan wala bakaitum katsiran. Naam, masyaallah. Lau ta'lamuna ma a'lamu, kata Rasulullah. Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku tahu. Maksudnya apa? Rasulullah mengetahui karena Allah memberikan, menunjukkan kepada Rasulullah tentang nikmat surga dan azab neraka. Sebagaimana dalam riwayat Rasulullah pernah melihat apa? Neraka di raudhah kan, dan nikmat surga di raudhah. Maka disunnahkan untuk salat atau berdoa di raudhah. Ya. Nah, Rasulullah katakan lau ta'lamuna ma a'lamu. Ha? Labakaitu la dhahiktum qalilan wa labakaitum katsira. Ya. Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku tahu. Ya. Apa yang Rasulullah tahu? Karena Allah memberikan tahu, karena Allah memberikan tahu kepada Rasulullah bagaimana nikmatnya surga, kemudian bagaimana azabnya neraka. Lalu Rasul mengatakan la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Niscaya kalian ketawa sedikit dunia ini dan banyak menangis. Nah, ya. Itu penggunaan lau ya di awal. Masyaallah, barakallahu fiik. Satu permisalan juga mungkin dari perkataan Imam Syafi'i, Ustaz. Iya. Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi ila hadhihi surah lakafathum. Lakafathum itu surah Al-Asr ya. Surah Al-Asr. Lakafathum. Masyaallah. Baik. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan televisi Roja. Dan silakan. Juga apa? Dan juga Imam apa Ahmad memuji Imam Syafi'i. Dia kata law ya. Laula Syafi'i lama araftu an-nasi wal mansukh. Iya. Itu pujiannya. Dia memuji guru, masya Allah. Ya. Lau mana kata lau? Lau la Syafi'i lama araftu an-nasi wal mansukh. Ya. Baik. Ya, itu juga penggunaan syartiyah. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang mungkin bisa mengutip atau menukilkan dari ayat ataupun hadis atau juga dari perkataan-perkataan para ulama terkait dengan penggunaan lau. Ya. Atau dari rangkaian kata-kata yang mungkin bisa disusun secara sendiri dengan tarkib yang benar tentunya, baik diawali dengan isim ya tentunya atau fi'il. Baik, kita berikan kesempatan kembali 0218236543. Baik, dari belakang pendengar kita setelahnya dari Bondowoso, siapa? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Syamsul Bahri. Ahlan Pak Syamsul Bahri. Hadap. Iya. Ahlan wa sahlan ya akhil karim. Contohnya lau kana khairan la sabakuna. Ah, betul. Itu perkataan siapa itu? Ibnu Umar. Iya, itu ada perkataan ulama ya. Dan Ibnu Katsir mengungkapkan dalam tafsir beliau itu. Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengungkapkan kata ini dalam tafsir beliau. Iya. Dari Sultan. Iya. Jadi, ulangkan kembali. Lau kana khairan la sabakuna. Nah, lau kana khairan la sabakuna ilaihi. Iya. Kalau seandainya hal itu baik, ini saya mereka lebih dulu melakukan daripada kita. Itu mafhumnya seperti itu. Ya, baik, masya Allah. Ini apa ungkapan sebenarnya cukup bagus ya. Iya. Terima kasih. Afwan ya, jazakallah khairan. Iya. Baik, barakallahu fiik Pak Syamsul Bahri. Kalimat dan contoh yang cukup baik ya, cukup bagus diambil dari perkataan ulama ya, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Ya, silakan di belakang Pak Syamsul Bahri kita terima kembali. Halo. Iya, silakan. Baik, kami berikan kesempatan bagi Anda yang baru bergabung di halaman 147 latihan ke-9, jilid yang ketiga, dan kita sudah masuki pelajaran terakhir dalam jilid ketiga ini di pelajaran ke-17. Kami terima kembali di 0218236543. Ya, halo. Baik, kita coba permisalnya lain. Kita terima kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Ya, silakan dikecilkan dulu. Mungkin volume suara TV atau radionya ada feedback. Cukup monitor via telepon. Ya, halo, silakan. Mohon maaf sebelumnya, dengan siapa Bapak, di mana? Muhammad Syari dari Pamekasan. Masya Allah. Pamekasan Madura ya, batinnya. Nah, tak coba ulang kali tadi kalimat itu ayat Quran ya. Iya. Ulang kali tadi kalimat itu ayat Quran ya. Iya. Iya. Ulang kembali biar didengar yang lainnya tadi suara apa ini kresek-kresek. Iya. Suara apa? Iya. Law kana fihi ma alihatun illallah lafasadat. Baik, jayid, masyaallah. Iya, betul. Iya, law kana fihi ma alihatun. Iya. Ya betul, itu juga penggunaan kata law di awal ya. Iya, di situ ada jawabnya, lafasadat. Iya. Baik, masyaallah. Iya. Jazakallahu khairan, barakallahu fik, dari Pamekasan. Ada Ataib. Ya. Cukup satu contoh. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Masih nomor satu, Ustaz ya. Iya. Iya, baik, silakan di 0218236543. Terkait dengan hadis yang berbunyi ini, Ustaz. Laukanati dunya ta'dilu jannah al-bayadha ma'atallahu kafirah surbatal ma'in. Sah? Ya. Kalau hadis coba nanti rujuk lah ya. Iya. Tapi kalimatnya secara ya. Contoh benar, Ustaz ya. Iya, betul. Ada syartiyah, ada jamaknya, itu ma di situ jawabnya. Baik, masyaallah. Kita berikan kesempatan kembali di belakang pendengar kita dari Pamekasan. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Radio Roja. Iya, ahlan. Ya. Oh, masyaallah, barakallahu fiik. Dengan siapa, di mana? Bapak, saya bicara dengan Ahmad dan Hamid Harbi. Iya, mau bergabung dengan ini, dengan pembahasan bahasa Arab ya, Soalnya gini, saya sedang sakit. Ya. Baik, mohon maaf, mungkin untuk informasi secara khusus di 0218233661 ya, kami berikan kesempatan untuk layanan informasi Radio Roja di 0218233661. Baik, secara khusus untuk nomor 0218236543 kita khususkan untuk layanan interaktif ya, kajian live yang sekarang sedang berlangsung. Silakan. Ya, kami berikan kesempatan kembali. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Muazzam di Bekasi. Muazzam, ahlan. Silakan. Ahlan. Naam. Naam, tafadhali ya, Silakan. Satu-satu ya. Iya, silakan baca nomor rakam tsani juga boleh. Selanjutnya. Kulil haqqa walau kana murran. Walau kana murra. Iya. Kulil haqqa. Katakan ya, al-haq, kebenaran. Walau kana murra. Sekali itu apa? Pahit, iya. Ini juga penggunaan kata lau di tengah-tengah, iya, betul. Cukup banyak sebetulnya ya. Iya. Syukran, Ustaz. Afan ya. Masyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Muazzam. Ya, di Bekasi. Qul haqqo walau kana murran. Iya, ya, mumtaz. Sesuai dengan contoh dalam kalimat ya, penggunaan walau di tengah. Walau tengah. Baik, kita berikan kesempatan yang lain. Di 0218236543. Silakan. Ya, halo. Baik, secara kaidah tidak merubah i'rab yang ada di depannya, Ustaz. Perubahan penggunaan walau tidak memansubkan atau tidak enggak. Tidak, law itu tidak menjazamkan. Menjazamkan juga ini syartiyah. Syartiyah itu ada yang menjazamkan, ada tidak. Baik. Idza itu juga syartiyah. Tidak menjazamkan. Ya, ini law juga demikian. Dia syartiyah tapi tidak menjazamkan. Tidak ada perubahan apa-apa ya, Ustaz? Iya, tidak ada perubahan. Ya, tidak fi'il ketika dimasuk oleh law, fi'il enggak berubah. Iya. Apalagi fi'il mudzakkar, fi'il madhi memang tidak pernah akan berubah ya, karena mabni. Iya. Baik, kita berikan kesempatan kembali di belakang Mu'azzam. Ya, di 021-823-6543. Kita angkat kembali, halo. Silakan. Baik, sambil menunggu terkait dengan walau ini, Ustaz, apakah setelahnya ya, kalau fi'il itu harus fi'il madhi, Ustaz? Iya. Nah, di sini diberikan contoh apa? Itu apa fi'il? Fi'il madhi. Ya, walau ya, kariha, apa ya, harus fi'il madhi? Walau kariha, irata-ra itu fi'il madhi. Hmm. Saya apa tidak menjumpai itu kalau dia fi'il mudhari. Ya. Baik, ya. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang lain di 021-823-6543. Masih di latihan yang ke-9, halaman 147 bagi Anda yang mungkin baru bergabung. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdillah mau mencoba kembali. Ya, tadi. Baik, silakan. Iya. Taib coba. Silakan, silakan. Nah. Rakam Senin nomor 2. Lalu anjan nomor 2. Oh, silakan. Apa ada contoh? Ya. Ya. Walaula anjana malakal laqudiyal amru malayun darun. Iya, laqudiyal amru, iya. Seandainya kami menurunkan malaikat akan ditetapkan perkara, kemudian mereka tidak diberi tempo. Iya. Itu contoh apa? Law letak di awal. Iya. Ada lagi? Nomor 2, Ustaz. Baik, iya, silakan nomor 2. Tafadhol. La nastari hari sayyaratu. Kenapa sayyaratu? Sayyarata. Yeah. La nastari hari sayyarata. Walau ajar. La ikra'i jayidan. Unzuri ilas. La tastari. La tastari. La tastari hari sayyarata. Walau ajabaka launuha. Wasakluha. Ba'naha qadimatun. Qadimatun. Iya. La tashtari hadhi sayyarata walau a'jabaka launuha wa shakluha fa innaha qadimatun. Ya. Yeah. Fa itu fa'a sababiyah. Karena. Yeah. Coba terjemahkan. Janganlah kamu membeli membeli mobil ini meskipun kamu menyenangkan kamu warnanya. Warnanya. Dan keadaannya. Wasyakluha. Dan mana syakluh? Bentuknya. Bentuknya. Syakal itu bentuk ya. Bentuknya. Ya. Nah, karena sesungguhnya mobil itu lama. Iya, mobil itu kena, mobil itu lama. Iya, betul. Ya, ada contoh selain ini digunakan di awal kata fi'il atau fi'il madhi. Apa fi'il? Kata kerja ya, kata kerja. Ya, di sini fi'il mudhari yang majzum dengan la nahiya ya. La nahiya. Nah. Ya. Ya. Ya, coba gunakan kata la nahiya seperti ini. Ya. La tadhhab. La tadhhab. Iya. Terus la tadhhab. Ila suqi. Walau. Walau. Nah, coba dulu ke bahasa Indonesia dulu ya. Iya. Yeah. Walau kamu di pasar, meskipun kamu sehat, meskipun kamu ingin itu saja, meskipun kamu la tadhhab ila suq, walau kana laka fulus kathira. Walau kana laka fulusun kathiratun. Oh, walau. Iya. la tadhhab ila suq. Ya. Walau walau kana laka fulusun kathiratun. Au walau kanat, boleh kanat, boleh kana, karena sudah bisa dengan laka. Ya. Walau kana laka atau walau kanat laka fulusun kathiratun au nuqudun kathiratun. Apa artinya itu? Meskipun sekarang kamu pergi ke pasar, meskipun kamu punya uang banyak. Nah, meskipun kamu punya uang banyak, iya. Taib, la basini, jazakallah khairan. Ya. Baik, Umu. Baik, ya. Wa iyyak sama-sama. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Mu Abdillah. Alhamdulillah sudah bisa bergabung dua kali dan membaca latihan yang kedua ya. Nomor 2 latihan yang ke-9. Baik, kita berikan kesempatan yang lain. Silakan di 0218236543. Penggunaan lau yang diawali dengan harfun nafi. Ya, harfun nahi Ustaz. Iya. Baik. Di 0218236543 silakan. Baik, halo. Iya, silakan sudah masuk. Taib, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Umu Ana? Betul. Di Cinere Umu? Iya, betul. Taib, ahlan, silakan. Dikeraskan suaranya, Om. Barakallahu fiik. Ustaz, ya. Saya mau coba bikin kalimat. Taib, nah, begini, saya masih ingin belajar bahasa Arab, walaupun saya sudah tua. Iya. Taib. Jadi kira-kira mazal tu ya, Ustaz. Mazal tu uridu antali antalama lugat Arabiata, walau kabirun jidan, kabirun jidan. Gimana? Gimana Ustaz? Iya. Memang bikin kalimat juga kadang-kadang tidak mudah ya. Iya. Karena tidak semua susunan bahasa kita itu apa ada sepadan dalam bahasa Arab, iya. Iya. Seharusnya gimana Ustaz? Ma zalat indi raghbah. Mazala indi raghbatun. Raghbatun itu keinginannya. Fi harus pakai fi ya. Kalau raghbah fi itu ingin. Kalau raghbaan itu apa? Tidak ingin. Raghbaan itu apa? Senang, ingin. Oke. Mazalat indi raghbatun fi ta'allumil lughatil arabiyyati. Oh iya, ta'allumin itu masdarnya dari ta'allama. Walau kuntu ajuzan. Walau kuntu ajuzan. Ajuzan itu saya tidak tahu menulisnya bagaimana. Ajuzan. Sekalipun ajuzan. Saya tuh tua. Oh ya, ajuzan. Ajuz. Oh gitu. Jadi kata ajuz perlu diketahui boleh digunakan untuk laki-laki dan boleh untuk mudzakkar dan muannas. Ini lafaz mustarak, iya. Mazalat indi raghbatun. Iya. Ta'alluman. Ya. Fi ta'allumil lughatil arabiyyah. Lughati aja Ustaz. Lughati, bukan lughatu. Fi ta'allumil lughatil. Anti ya Om tushahidi tilfas am la? Mazala. Lada, tushahidi tilfas melihat TV? Tidak, saya melihat, saya dengar radio. Taib. Mazalat indi raghbatun. Mazalat indi raghbatun fi ta'allumil lughatil arabiyyah. Oh ada fi. Oh iya, raghiba fi itu ingin. Iya. Ta'allumin lughatil arabiyyati. Iya. Raghbah. Walau mazalat indi raghbatun fi ta'allumil lughatil arabiyyah walau kuntu ajuzan. Oh iya. Mazalat raghbatun. Mazalat indi raghbatun Ya. Fi ta'allumil lughatil arabiyyah. Lughatil arabiyyati. Ya. Walau kuntu ajuzan. Ajuzan. Ajuzan, ya. Walau kuntu ajuzan. Iya. Iya. Ya mohon berkahnya ya Ustaz. Iya, iya. Bisa. Ya. Apa namanya? Tidak berhenti. Oh iya. Ya. Terus saya tugasnya apa sekarang Ustaz? Kenapa? Saya baca yang terus atau bagaimana? Boleh, silakan baca. Nah. Iya. Nomor 3 ya Ustaz. Iya, rakam salis. Uhdur. Iya. Al-imtihana. Uhdur imtihana, iya. Uhduril imtihana. Iya. Walau kunta maridan. Maridan, iya. Uhdur imtihana walau kunta maridan. Jadi ini yeah. Hadirilah yeah. Pada ujian. Hadirilah ujian. Hadirilah ujian. Anda sakit. Sakit, iya. Uhduril imtihana. Iya. Walau kunta maridan. Maridan, iya. Yeah. Betul. Bisa yeah. Coba bikin kalimat yang simple begitu, yang ada kata yeah. Fi'il amarnya. Coba. Oh, ada fi'il amarnya. Iya, yeah. Uhdur kan fi'il amar kan. Iya. Yeah. Uhdur fi'il amar. Oh, yeah. Walaupun gimana ya? Gimana misalnya bahasa Indonesianya? bukalah pintu yeah. Walaupun angin besar gitu. Gini. Iya. Yeah. Tapi bukalah pintu walau anginnya angin besar itu kuat ya. Angin kuat. Iya. Yeah. Buka itu fathah jadi iftahil baba. Iya, yeah. Iftahil baba. Baba walau angin rih arihu. Walau ya, walau kan rihul qawiyah. Oh. Iya. Qawiyah. Qawiyan. Iya. Atau walau kan al hawa'u, iya. Walau kanat ar-rihu qawiyan. Istahil baba yeah. Walau kana walau kana ar-rihu. Riyahu. Kalau walau kana ar-rihu qawiyatan, kalau riyah itu bentuk jamak ya, walau kanat ar-rihu qawiyatan. Oh. Ya, karena jamak jadi manas. Walau kana riyahu. Walau kana riyahu ya. Qawiyatan. Qawiyatan kencang walaupun angin kencang. Oh iya. Ya, ya Ustaz. Baik. Ahsan. Barakallahu fik. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Jazakallahu khairan mu'ana di channel ya, tetap semangat. Walau sudah ajuz. Ajuzan. Walau kanat nam. Barakallahu fiik ya Umwana. Dan telah dibaca latihan ke-9 nomor 3 oleh Umwana. Kita berikan kesempatan yeah. Kembali di belakang Umwana di Cinere di 0218236543. Baik, halo. Halo. Ahlan, dengan siapa di mana? Halo. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Radio Roja. Baik. Yang selama ini 24 jam siaran. Iya. Barakallahu fiik. Nah. Ini saya kan lagi sakit jadi. Iya Om, kenapa? Lagi temenin nama Radio Roja. Oh iya. Masya Allah. Syafa Allah, syafakillahi syifaan ajilan. Saya terima kasih sama Radio Roja. Iya, iya. Baik. Taib, taib, naam, ya Om, naam. Mudah-mudahan penyakit Om Allah sembuhkan. Nah. Ya. Allah berikan apa kesehatan sehingga bisa beribadah dengan baik. Ya. Ya, yang penting banyak berdoa kepada Allah, kemudian sabar dalam menghadapi apa segala macam ujian. Ya, semua itu manusia akan diuji oleh Allah Taala dengan berbagai macam ujian yang Allah berikan. Ya. Nah. Baik, oke. Jazakallahu khairan yeah. Ya. Syafak, nah. Syafakillah. Tahoran insyaallah nah. Dan semoga Radio Roja bisa menjadi teman yeah. Setia ya dengan umum dan tetap yeah. Bersabar. Barakallahu yeah. Fiik. Jadi mendengar Radio Roja itu insyaallah menjadi obat ya. Ilajna. Karena itu salah satu obat yang terpenting adalah ketenangan hati. Naam, Ustaz. Iya, ketenangan hati. Jika hati itu tenang, insyaallah penyakit akan hilang. Tapi selama hati itu tidak akan tenang, maka penyakit akan sulit untuk apa atau susah untuk apa hilang ya. Semua itu berpulang kepada hati. Ya. Maka itulah dengan dengar diraja insyaallah akan mendatangkan ketenangan, karena di situ banyak tilawah Al-Qur'an, banyak ceramah, banyak kajian dan sebagainya. Ya, nah, masyaallah. Ya. Tayyib, masyaallah barakallahu fiik, dan sekali lagi umur tetap bersabar ya, semoga Allah angkat penyakitnya. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang lain. Halo. Silakan, sudah masuk. Baik, tampaknya terputus. Kami berikan kesempatan kembali di 0218236543 dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab jilid yang ketiga, latihan yang ke-9 di halaman 147. Kami berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraksi secara langsung, mempelajari dan mungkin memberikan contoh-contoh ya kalimat dalam penggunaan lau, walau dalam bahasa Arab ya secara sempurna. Baik, kita terima kembali. Halo. Silakan. Silakan. Ya, dari ya, dari mana? Selamat. Silakan yang Palembang. Oh ya. Dari Palembang. Assalamualaikum, akhi. Waalaikumsalam. Baik. Dengan siapa? Dengan Bapak Wahid. Bapak Wahid dari Palembang. Silakan. Baik, masyaallah. Ahlan wa sahlan ya, akhil karim. Ahlan wa sahlan, Zat. Ahlan baik. Baik, mau baca silakan. Iya. Boleh. Rakam salasa, nomor tiga. Rakam salasa. Iya, atau rakam arba juga boleh. Uduril imtihanah. Iya. Uduril imtihanah walau kunta maridon. Iya, walau kunta maridon. Iya. Apa rintih itu? Coba diulang kembali. Hadirilah. Iya. Hadirilah ujian. Iya. Walaupun iya. Anda sedang sakit. Iya. Baik. Masyaallah. Bisa bikin uji, apa contoh ya? Iya. Idhab ila suq. Iya. Idhab ila suq. Walau yaumul tumtur. Apa? Walaupun hari hujan. Iya, walau nazal al-mataru. Naam, idhab ila suq walau nazal al-mataru. Iya. Idhab ila suq. Iya. Nazala. Walau nazal al-mataru. Walau nazala matar. Iya, betul. Walau nazala al-mataru, sekalipun hujan turun. Walau nazala al-matar. Iya. Walau nazala al-mataru, iya. Alhamdulillah. Baik, ada lagi? Warukmul rabi. Baik, ya silakan, silakan. Istari hadzal mu'jam. Iya. Mana ghaliya. Walau kana ghalian, iya. Iya. Ishtari hadzal mu'jam walau kana ghalia. Apa artinya? Belilah ini. Mm. Walaupun harganya mahal. Iya. Belilah apa? Kamus ini walaupun mahal. Iya, bagus, masyaallah. Bisa berikan contoh lagi? Ada saya akhirnya. Silakan kalau bikin, kalau bisa bikin kalimat seperti itu silakan. Ya. Ya, kalau tidak coba baca yang nomor 5 selanjutnya. Lan asbuna hazal baita wal wal atai ataitanihi. Walau a'taitanihi majjanan, iya. Iya, lan askuna hadzal baita walau a'taitanihi majjanan. Iya. Apa artinya itu? Saya tidak akan iya. Tinggal di rumah ini. Iya. Walaupun iya. La a'rif ma'nahu. sekalipun atau sekalipun kau berikan secara gratis. Ya. A'taitanihi majjanan. A'taita, a'ta itu kau berikan. Oh. Iya. Sekalipun kau berikan dengan gratis, yaitu tidak bayar. Iya. Lan askuna hadzal baita walau a'taitani majjanan. Saya tidak akan tinggal di rumah ini sekalipun kau berikan secara gratis. Kau berikan dengan gratis. Iya. Taib ahsan barakallahu fik. Jazakallahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair akhwah di Palembang. Alhamdulillah barakallahu fik. Tiga nomor sudah dibaca dan juga sudah memberikan satu contoh ya. Masyaallah. Baik, kita berikan kesempatan kembali masih di latihan yang ke-9. Ya, silakan di 0218236543 dan bagiannya yang baru bergabung di latihan ke-9 halaman 147. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Lia Andini di Pasaman Barat. Baik, Lia Andini di Pasaman Barat ya. Baik, silakan. Barat ya. Baik, silakan. Naam, tafadhali. Silakan. Mau baca atau berikan contoh silakan. Ya, atau berikan contoh silakan. Baca aja Ustaz. Silakan. Naam, tafadhali. Silakan. Mau baca dari awal juga boleh. Baca dari awal juga. Wallahu mutimmu nuri. Wallahu mutimmu nurihi. Itu ada tasydidnya. Walau karihal kafirun. Iya, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Iya. Iya, apa artinya? Dan wallahu dan Allah. Wallahu dan Allah. Dan Allah. Iya. Dan Allah. Dan Allah. Mutimmu nurihi. Mutimmu nurihi. Mutimmu nuri. Iya. Nurihi. Saya baru belajar bahasa Arab, Ustaz. Oh gitu, iya. Jadi wallahu mutimmu nuri, Allah dan Allah menyempurnakan cahayanya sekalipun orang-orang kafir benci. Iya, baru belajar ya. Masyaallah. Iya. Iya, Ustaz. Iya, silakan kalau gitu latih untuk baca dulu ya. Coba latih untuk baca dulu. Silakan baca yang nomor 2. Baik Ustaz. Iya ya. Baik Ustaz. La tashtari. La tashtari. La tashtari. La tashtari. La tashtari hadhihi. Sayyarata. Sayyarata. Iya. Sayyarata. Walau a'jabaka. Iya. Launuha. Iya. Launuha. Washakluha. Washakluha. Fa'innaha qadimatun. Qadimatun. Iya. Terus nomor 3 silakan. Terus nomor 3. Uhdur. Uhdur. Nah, kalau diwasal ra-nya dikasrakan. Uhduril imtihana. Uhduril imtihana. Uhduril imtihana. Imtihana. Al-imtihana. Uhduril imtihana. Uhduril imtihana. Uhduril imtihana. Itu hamzah wasal. Al-imtihana. Al-imtihana. Uhduril imtihana. Uhduril imtihana. Uhduril imtihana. Uhduril imtihana. Iya. Walau kunta. Walau kunta. Walau kunta maridon. Maridon. Taib Arabi nomor 4. Arabi nomor 4. Ishtari. Ishtari. Ishtari. Ishtari. Ishtari. Ishtari hadzal ma'jama. Mu'jama, mu'jama. Mu'jama. Ishtari hadza mu'jama. Walau kana khaliyan. Ghaliyan, ghaliyan, ghain. Ghaliyan. Walau kana ghaliyan. Iya. Ahsanti barakallahu fik. Masyaallah. Ya, ya, memang harus sabar belajar dan tekun ya. Insyaallah akan ada perubahan. Ya. Nah. Amin, Pak Ustaz. Iya. Makasih. Sama-sama, barakallahu fik. Nah. Baik, jazakillahu khair kepada ukhti Andini ya. Di Pasaman Barat. Ya, barakallahu fik dan terus semangat. Dan silakan bisa mengikuti kajian bahasa Arab baik jilid kedua dan jilid ketiga di hari Kamis dan Jumat. Untuk jilid pertama untuk pemula bisa disimak atau didengarkan di website yang sudah direkam ya di website radioroja.com. Baik. Kami berikan kesempatan kembali. Silakan di 0218236543 bagi pendengar yang lain. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ahmad dari Jember. Ahmad dari Jember. Baik, silakan Pak. Iya. Masyaallah. Kurang jelas ini. Belum nampak. Ahmad dari Jember. Baik, silakan. Iya. Ahmad sudah punya bukunya, Pak? Belum punya, tapi tolong tampilkan Ustaz. Baik. Oh iya ya. Nah. Baik, nah, tafadhol. Silakan itu bisa baca. Tampilkan. Iya ya, silakan baca. Wallahu mutimmu nurihi. Iya. Walau karihal kafirun. Iya. La tashtari hadhihi sayyarata walau a'jabaka launuha wa shakluha. Iya. Fa innaha qadimatan. Qadimatun. Qadimatun. Iya, kenapa qadimatun marfu itu? Marfu. Iya. Qadimatun. Iya, kenapa tun, kenapa enggak tan? Pernah belajar inna? Oh, karena dia apa amal inna? Dia bukan menasukkan tapi memarfukkan. Oh iya, amal itu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Khabar. Iya. Kebalikan daripada kana. Kalau kana tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Nah, makanya fa innaha qadimatun. Ya, isimnya dhamirha ya, isimnya dhamirha. Salasa. Taib, salisan. Duril imtihana. Iya. Walau kunta maridan. Nah, perhatikan kata maridan sini bukan maridun. Kebalikan daripada qadima. Kalau tadi qadimatun, ini maridan bukan maridun. Kenapa? Iya, maridan. Iya. Kena khabar kana mansub. Mana isim kananya? Ta. Paham kan? Kunta. Ta itu. Ta itu isim kananya. Ta itu bimana anta. Jadi maridan khabarnya. Iya. Terus? Ishtari hadal mu'jama. Iya. Walau kana ghalian. Iya. Nah, di sini juga ghalian mansub khabar kana. Isim kananya dhamir mustatir. Dhamir tersembunyi. Kata ganti tersembunyi. Apakah tersembunyi di situ? Itu huwa. Huwa. Huwa kembali pada hadzal mu'jam. Iya. Walau kana ghalian sekalipun sekalipun kamus tersebut mahal. Mahal. Iya, ghalian mahal. Inilah kamus ini sekalipun mahal. Mahal. Iya. Baik, khamisan. Kunah dal baita. Iya. Walau a'taitanihi. Iya. Majjanan. Iya, walau a'taitanihi majjanan. Iya. Saya tidak akan bertempat tinggal di rumah ini. Iya. Sekalipun kau berikan aku iya. Gratis. Ya, gratis. Masyaallah. Baik, masyaallah. Bacaan dah bagus ya. Ta ahsan barakallahu fik. Ada yang memberikan contoh? Barangkali mungkin dari ayat atau hadis. Ya. Penggunaan lau. Iya, memang jamur lagi. Iya, kalau minta secara dadakan agak kesulitan ya, hanya masalah ya. Ya. Baik, tapi saya ingatkan ketika baca ayat Quran atau hadis kita ketemu, kita apa? Bertemu penggunaan lau coba diperhatikan ya. Coba diperhatikan jika ada ketemu. Jadi lau ini bisa letak di awal, bisa letak di tengah-tengah. Ya. Baik. Baik, ahsan barakallahu fik. Jazakallahu khair Pak Ahmad. Masya Allah, alhamdulillah ya. Pak Ahmad di Jember ya. Sudah bergabung dan cukup baik bacaannya. Insya Allah sudah sedikit memahami dalam kaidah-kaidah bahasa Arab. Kita tunggu kembali interaksinya. Dan silakan diberikan contoh-contoh yang lain dari penggunaan walau ya. Kami masih berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Radio TV di 0218236543. Baik, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Halo. Iya. Mohon maaf, kurang keras suaranya, kurang jelas. Dengan siapa, di mana Pak? Pak Khalid di Kampung Tengah. Oh, Masya Allah. Pak Khalid di Kampung Tengah, silakan. Ya. Ahlan wa sahlan. Iya, ahlan baik. Fadal ya. Ustaz, mau nanya itu. Iya. Kalimat laulal ulama'u lasoron nasa kalbaha. Iya, betul. Iya. Ta'bir bagus, iya. Benar. Lamnya itu lam apa, Ustaz? Lam taukid untuk jawab. Yang mana? Lasara, iya, sama seperti lamnya ada kan lakana, iya, itu jawabnya kan? Itu litaukid untuk menguatkan kalimat. Iya. Oh, litaukid. Litaukid ya, untuk menguatkan kalimat. Iya. Lasara nasa kal bahaim. Lau sara nasu. Ah, baik. Bukan nasa, itu isim sara itu marfu min akhwatikana. La sara an-nasu kal bahaimi. An-nasu jadi apa? Isim sara kan? Isim sara kan marfu. Itu min akhwatikana. Ya, kalau ada yang harakatnya fathah itu salah harakatnya. Ya. La sara an-nasu kal bahaimi. Ya. Laulal ulama'u laulal ulama'u la sara an-nasu kal bahaim. Laulal ulama, ulama itu mubtada, khabarnya wajib dibuang mahdzuf. Ini kajian lau ya. Laulah itu. Khabarnya wajib dibuang, takdirnya laulal ulama mawjudun. Itu takdirnya. Ini termasuk apa? Wujubu hadzfil mubtada. Ba'da lau. Ba'da laulah ya. Ba'da laulah. Masyaallah. Ya. Ini lau sudah pakai la ya. Ya. Laulal ulama la sar an-nasu kal bahaimi. Jadi al ulama itu mubtada, khabarnya mahdzub wujuban. Kenapa wajib dibuang? Karena sudah maklum. Iya, sudah maklum. Apa arti laul ulama? Kalau tidak ada ulama kan mesti ada maknanya ada. Jadi enggak perlu maujudun lagi. Kalau pakai maujudun lagi malah jelek bahasanya. Laulal ulama maujudun. Itu bahasanya tabzir, mubazir, sia-sia. Makanya wajib dibuang itu. Nah ini termasuk apa? Min mawadi hadfil khabar wujuban. Termasuk apa? Wajib membuang khabar. Jadi, laulal ulama lasaran nasu kalbahaimi. Jadi, laula itu harfu limtina. Ya. Itu dikatakan harfu alimtina. Ya. Jadi al-ulama'u mubtada'un marfu'un wa 'alamatu rafi dhammatun zahiratun fi akhirih wa khabaruhu mahdhufun wujuban taqdiruhu mawjudun laula al-ulama' mawjudun, itu takdirnya. Kalau mau dinampakkan ya. Ya tanpa dinampakkan itu sudah maklum. La sara an-nasu ya lam tulam at-taukid. Ya. Dan juga lil jawab, untuk jawab apa? Laula. Kemudian sara itu min akhawatikana fi'il, fi'il madhi naqis. Fi'il madhi naqis. Dikatakan naqis dia butuh isim dan khabar. Kalau butuh isim khabar. Min akhawatikana tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Mana isimnya? Al-ulam, an-nasu. Makanya baca lasaran nasu. Jadi baca lasaran nasa, itu salah harakatnya. Itu jelas salah. Ya, jadi kalau baca itu salah bacaannya. Kalau ada tulisan pakai fathah berarti khata' matma'i, salah cetak. Ya, itu sudah pasti salah cetak. Jadi la sara an-nasu, an-nasu itu khabar sara, isim sara marfu'. Wa al-tarfi dhammatu dhahirati fi akhir. Mana khabarnya? Sibul jumlah jar majrur kal baha'imi. Kaf itu harfu tashbih. Harfu tashbih wa wal jar. Jadi di huruf itu huruf apa? Fungsinya apa tasbih apa tasbih itu perumpamaan ya seperti permisalan. Ya, permisalan seperti ada sedangkan amalnya ada menjarkan isim karena dia termasuk huruf jar ya menjelur. Termasuk huruf jar ya min min ila an ala fi waruba wal kaf kan huruf kaf ya kal bahaimi jadi kaf harfu jar harfu jarrin wa tasbihin ya mabni alal fathah ka ya. Kemudian al bahaimi ismun majrurun bil kaf wa alamat jarri kasratun zahiratun fi akhiri. Kemudian wa syibhul jumlah al jar wal majrur fi mahalli nasbin khabar sara. Ya kena khabar sara itu mansub. Dan ya. Bahaim tidak ya. Tidak ghair munsharif. Enggak, karena sudah masuk alif lam kan? Kal bahaimi. Berbeda kalau kabaha tanpa alif lam. Ainam. Ya, kalau tanpa alif lam kabahaima. Bahaima. Ya, ini kal bahaimi. Sudah ada masuk alif lam maka i'rabnya i'rab munsharif ya. Marfu bid dhamma wa mansub bil fathah wa majrur bil kasrah. Ya. Ini kan jamak sighah muntahal jumu' ya. Enam. Mafa'il. Ya, bahaim jamak daripada bahima. Binatang ternak. Bahima itu binatang ternak. Masyaallah, tayyib. Jazakumullah khair pendengar kita di Kampung Tengah. Permisalan cukup bagus ya, cukup bagus dan tepat. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali mungkin beberapa penelpon atau satu dua penelpon terakhir di kesempatan malam ini masih terkait dengan walau bagi Anda yang belum sempat masuk dan memberikan contoh silakan di 0218236543. Masih di halaman 147 latihan ke-9 terkait dengan pembahasan walau. Baik, halo. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana umum? Minda Kemayoran Jakarta. Insyaallah. Silakan. Ahlan wa sahlan. Mau baca, Ustaz? Silakan. Ya, nعم, تفضلي يا أم. تفضلي. Silakan baca dari awal ke ini terakhir mungkin ya. Ya, bismillah. Iya. Wallahu coba baca nomor 9-nya ta'ammalil. Iya. Ta'ammalil amsilata atiyata. Coba dibaca dengan wasal ya, dibaca dengan wasal. Alif lam samsiyah atau alif lam qamariyah di situ. Iya. Ta'ammalil amsilatal langsung pada lam. Ta'ammalil amsilatal atiyata li walau. Iya. Wallahu mutimu nurihi walau karihal kafirun. Iya. La tashtari hadhihi sayyarata walau a'jabaka launuha wa syakuluha fa innaha qadimatun. Iya. Qadimatan. Qadimatun. Qadimatun. Tadi sudah ya. Karena ini khabar inna itu marfu ya. Khabar inna marfu. Iya. Iya. Usduril imtihana walau kunta maridon. Maridon ya. Istari haza mu'jama walau kana ghalian. Iya. Lan haza baita walau a'taina walau a'taitanihi iya. Majanan, iya. Iya. La tashtari, coba lihat nomor 2 tadi. La tashtari. Mana fi'il apa? Ini fi'il mudhari. Ini dimasuki oleh la an-nahiya. Pernah belajar ya? Iya, belajarnya iya. Belum lancar iya. La nahiya itu apa amalnya? Apakah menasabkan fi'il mudhari atau menjazamkan? La nahiya. Menasabkan atau menjazamkan? Yang pertama tadi, Tad. Apa itu? Menasabkan? Iya. Kalau menasabkan berarti fi'il mudhari'nya mansub. Salah satu tanda nasab dia fathah. Di situ mana fathahnya? La tashtari. Ini kalau lahniah itu menjazamkan ya. Menjazamkan salah satu tanda jazm itu sukun. Nah, di sini tanda jazamnya dibuang huruf illatnya. Karena dia fi'il mu'tal akhir. Ishtara yashtari. Ada ya itu di akhir sebetulnya. Ishtara yashtari tashtari. Setelah ra ada ya. Cuma ianya dibuang karena dimasuki oleh la annahya. La ni itu la menunjukkan larangan. Jangan itu. Ya. La tashtari. Jangan kau beli. Ya. Ya. Kalau dia bukan huruf illat, itu tanda jazam sukun. La tadkhul. Nah, sukun kan? La tadkhul. Jangan masuk. La takhruj. Jangan keluar. La tadhab. Jangan pergi. La tashrab, jangan minum. La ta'kul, jangan makan. La tanam, jangan tidur. Nah, itu kalau dia fi'il sahih akhir, fi'il yang bukan huruf apa, illat. Huruf illat itu waw, alif, ya. Itu ada tiga, itu huruf mad ya. Iya. Yeah. Yang disebut huruf mad. Nah, di sini ya sebetulnya, tashtari, ada ya di ujung. Dibuang karena ada masuk la, disebut la annahya, la tashri. Maka terjemahan pun beda. Jangan kamu beli, bukan engkau tidak beli. Ya. Kalau tidak, itulah itu la nafiyah. La nafiyah tidak menjazamkan. Ya. La tashtari tentu ra-nya pakai iya. Kalau la itu la nafiyah, engkau tidak sedang membeli. La tashtari, ada ya yang di akhir. Kalau la itu la nafi. Di sini la nahiyah, maka ianya dibuang. La tashtari. Paham ini? Insyaallah. Taib ya. Ahsan tabarakallahu fik. Syukran Ustaz. Afwan ya. Jazakallahu khairan. Wa iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khair ya Uma. Ya barakallahu fik. Kita angkat beberapa pertanyaan di kesempatan malam ini di penghujung kajian, ada pertanyaan dari pesan singkat yang masuk. Taib, beberapa contoh disampaikan dari pendengar kita Ustaz, di antaranya baik, dari pendengar kita Abu Salma di Sambas. Iya. Iqra' al-Qur'ana walau ayatan. Iya. Iqra' al-Qur'ana walau ayatan. Iya. Betul. Sahih. Itu betul sahih, cuma fi'ilnya dibuang. Itu maklum sudah. Iya. Iqra' al-Qur'ana walau ayatan, ai walau qara'ta ayatan. Iya, dibuang. Karena maklum, boleh. Iya. Kul walau qalilan. Kul walau qalilan. Makanlah walaupun sedikit. Walau qalilan. Baik. Baik, jazakumullah khair Abu Salma di Sambas. Contoh yang sangat tepat ya. Baik sekali. Kami akan kembali contoh yang lain dari pendengar kita di Ciseeng. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabal. Iya, ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Baik. Ya, ini law, contoh law lah tadi awalnya. Walau anzalna hadzal Qur'an. Kalau seandainya kami turun Al-Qur'an ala jabalin, di atas apa bukit atau gunung. Ya. La ra'aitahu. Ini saya kau lihat bu gunung itu bagaimana khasyiatan. Ya, khasyi. Ya. Mutakhasyian. Itu khasyi apa? Tunduk, ya, takut. Min khasyatillah. Jadi tunduk ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, masyaallah Ustaz. Contoh dari Al-Qur'an ini Ustaz ya. Iya, masyaallah. Baik, pendengar kita di Seeng, jazakumullah khairan. Baik sekali contohnya. Ya. Kami akan kembali contoh yang lain dari pendengar kita. Lan abi'a hadha ad-din walau a'taitani. Dhahab jabal min dhahab. Iya, walau a'taitani jabalan min dhahabin. Sahih. Atau jabalan dhahaban. Itu boleh, itu dhahaban itu tamyiz. Iya, tamyiz mansub atau dengan majrur min dhahabin. Iya. Lan abi'a hadha ad-dina law a'taitani ad-dunya wa ma fiha. Masyaallah. Iya. Taib, masya Allah. Contoh yang sangat baik ya, benar. Barakallahu fiik. Kami angkat contoh yang lain lagi. Lan ankiha mar'atul kafirah walau ajabatni jamaluha. Kenapa pakai tata'anis? Fa'ilnya kan sudah ada jamal kan? Enam. Apa? Lan ankiha. Iya. Al mar'atul kafirata. Iya, harus mansub. Kenapa? Karena dia apa maf'ul ya? Lan ankihal mar'atal kafirata walau a'jabani jamaluha. Ya, bukan walau a'jabatni. Karena jamal itu sudah disebutkan fa'ilnya. Walau a'jabani walau a'jabani jamaluha. Ya. Tapi kalau tanpa jamal, iya betul. Walau a'jabatni sampai situ. Iya. Fa'ilnya dhamir musadir, takdirnya hiya kembali pada al-mar'ah. Lan unkiha ya. Atau lan ankiha hadhihi al-mar'ah al-kafirata walau ajabatni. Ya. Masyaallah tepat, barakallahu fi. Sedikit perbaikan ya, jadi sampel yang diberikan. Jadi kalau pakai sudah jamal tidak pakai apa? Tata'anis. Tata'anis. Ya, karena jamal itu apa? Mudzakkar. Mudzakkar. Walau ajabani jamaluha. Dan ajabani fi'il ajabani saja dan fa'ilnya jamal. Iya. Nunnya nun wiqayah. Ianya maf'ul, iya. Maf'ul bi saya, kemudian jamalu itu fa'il daripada ajaba. Masyaallah. Baik, barakallahu fikum. Yang kasih satu pertanyaan terakhir, Ustaz. Dari pendengar kita ada beberapa yang bertanya terkait dengan pembahasan malam ini, lau bagaimana korelasinya dengan larangan hadis yang menggunakan melarang mengatakan dengan kata lau? Iya, kan berbeda. Coba direnungkan hadis itu ya, lau, iya, iya. Kan lau di situ kan setelah terjadi. La takul lau. Iya, iya. Ketika ada kejadian lalu Anda mengatakan lau, itu yang dilarang. Iya. Nah itu perhatikan baik-baik. Jadi tidak sama konteksnya, ya. Tidak sama konteksnya. Iya. Renungkan baik. Karena hadis itu adalah ketika kejadian musibah kita enggak boleh mengatakan walau-lau kan. Karena lau itu taftahu abwaab syaitan. Iya, karena sudah terjadi berarti sudah takdir. Maka terimalah takdir itu. Ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena itu musibah, setiap musibah sekecil apapun ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nabi pun dalam riwayat Ikrimah ya dalam tafsir Al-Qurtubi, iya, suatu ketika satu malam padam intafa misbah Rasulullah. Ya, lampu Rasulullah padam. Rasulullah mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dulu ulama-ulama, dua orang tua dulu juga sering mengucapkan itu ketika mati padam lampu kan. Masya. Karena itu musibah, ya. Maka sahabat mengatakan, "Musibah tun ya Rasulullah. Apa itu musibah ya na Rasulullah?" "Naam." Iya. "Kullu ma adzal mu'min, iya, fa huwa musibah." Apa saja yang membuat orang mukmin terasa apa? Tersakiti, iya, maka itu adalah musibah. Jadi lau itu konteksnya adalah ketika sudah terjadi perbuatan ya. Iya. Kalau belum kejadian Anda berarti Anda menghayal. Lau kana li baitun kabir, lau kana li zaujatun salihatun jamilatun. Itu Anda menghayal. Silakan aja Anda seperti apa mengucap itu. Itu enggak dilarang. Karena Anda berandai-andai menghayal. Iya. Nah, sedangkan hadis itu adalah ketika telah terjadi perbuatan musibah. Lalu Anda mengatakan walau. Nah, coba saya tidak begitu. Ya. Itu yang dilarang. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khair Ustaz atas penjelasannya dan demikian pendengar terkait dengan beberapa pertanyaan yang disampaikan pesan singkat sebagai ikhtitam Ustaz, silakan. Baik, jazakumullah khair atas perhatian itu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.